selamat kepala tukang jamret. Akhir bulan putus gak tergoreng lagi, lagi, lagi. Bulan April, awal bulan April, pacaran lagi dengan titis serintil. Putrinya Pak Akil, bandar buntut yang dekil. Akhir bulan sama bosan putus lagi.

Zaman dahulu kala ada seorang pria, Ali Idris namanya, punya seekor kuda jantan ajaib. Kalau si Ali Idris ngucap alhamdulillah, kuda jantan miliknya serentak saja lari kencang. Oh ajaib. Kalau si Ali Idris ngucap astagfirullah, kuda jantan miliknya langsung saja berhenti ngerem. Ajaib. Pada suatu hari timbul niat si Ali pergi keliling negeri sendiri naik kuda jantan. Ajaib. Berbaju ala pangeran, bawa golok dan senapan, pikiran memang waspada, takut terjadi apa-apa di jalan. Bisiku maonam mendengar alhamdulillah, kuda Ali lari kencang. Naik bukit, turun bukit, tanpa terdengar ringkik sakit. Ajaib. 3 hari 3 malam sampai di sebuah hutan yang angker luar biasa, tetapi banyak manusia ajaib. Kuda terus berlari, masih tenang si Ali, padahal di depannya sudah menganga jurang yang dalam. Ali, oh my god. Ali panik bukan main, ini bukan main-main. Kalau Ali kurang kontrol, Ali pasti mati konyol. Oh my god. Ali bingung, wah, tapi lantas ingat kode, teriak, astagfirullah, kuda miliknya langsung berhenti. Selamat Ali. Saking gembiranya Ali, tak berpikir 2 kali, tengadah pada ilahi, mengucap alhamdulillah. Ya, ya, celaka Ali. Kuda yang sudah berhenti langsung lari kencang lagi. Tamatlah riwayat Ali, masuk ke jurang dan langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah sekilas kisah tentang Ali Idris dan kuda ajaib dari saya. Oh, Aku keki malam minggu, kau larang aku apel. Alasanmu Yahud, bilang mau jenguk kakekmu yang terbaring kena asma. Terima alasanmu, aku percaya kau kan berlaku jujur. Nyatanya kau bohong, ketahuan serong. Minggu pagi di lehermu banyak cupang. Baiklah baik Siti, kalau kau begitu, sampai di sini saja kita jalani cinta. Baiklah baik Siti, kalau kau begitu, sekarang doakanlah agar aku berhasil buat ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta dengan si Rukiah, babu babah acung, doakan ya Siti agar aku lancar. Teganya Siti. Awas ku balas kau Siti. Okay. Aku terima alasanmu. Aku percaya kau kan berlaku jujur. Nyatanya kau bohong. Ketahuan serong minggu pagi. Di lehermu banyak cupang. Baiklah baik sih kalau kau begitu. Sampai di sini saja kita jalani cinta. Oh baiklah baik Siti kalau kau begitu. Sekarang doakanlah agar aku berhasil. Buat ngobatin hati yang luka. Aku juga hendak lakukan cinta dengan si Rukiah, babu babah acung. Doakan ya Siti agar aku lancar. Doakan ya Siti agar aku lancar. Ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun sekarang, ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun dulu sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati ingin melakukan zina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tokecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Dul sumbang di badannya banyak korengan, dan di pantat kirinya ada bisu. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu ah nikahnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawalah bawa aku keliling. Marilah mari kasihku mari kita bercinta seperti anjing. Ditubruk, ditendang, digilas, dipukul, tak lepas, lepas. Main bola di tanah kusir, tidak berumput, tapi banyak cacingnya. Memang benar, dulu sumbang, banyak yang naksir, tapi sayang ceweknya perek semua. Pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek-cewek sekarang, aduh gilanya cewek sekarang. Masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang koyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulit tuan cepat keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut. manakah datangnya lintah dari lah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang. Ana apa ya? Ye ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nularin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, adu-du-du-du-du, tertimpa dahan si pohon jengkol. Aduh berisik, ada janda menjerit kesakitan. Gak taunya lagi dikerjain banpol. Tinggilah tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipi. Padahal pacaran barulah sebulan, rasa badan jadi kurus, mungkin habis dijepit. Jalanlah jalan ke kampung Banjaran mencari kadal di dalam gua. Sungguh mati aku mati juga tidak penasaran jika sudah pernah ngegamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan jatuh ke ember, ada airnya. Sunggulah cantik wajah itu perawan waktu ditelanjangin, banyak kutilnya. Nenek-nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagi. Nenek-nenek ditindihin si anak bujang, dasar genit, besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing. Rasanya diri ini hampir mati waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri seperti saya. Istirahat, man. Istirahat. Istirahatlah barang satu hari saja, man. Kosongkan pikiranmu dari segala hal-hal yang menyiksamu. Pusatkanlah pikiranmu pada satu titik, yakni titik bebas. Bebaskan Eman. Lupakanlah jaket hijau buatan Korea milikmu yang dirampas Kogar seminggu lalu. Lupakanlah uang 40.000 milikmu yang disikat copet 6 hari lalu. Lupakanlah gadis manis putri sinse pacarmu yang digaet tauke 5 hari lalu. Lupakanlah tempat tinggal di Perumnas milikmu Eman yang dimakan api 4 hari lalu. Istirahatlah barang satu hari saja Eman. Kosongkan pikiranmu dari segala hal-hal yang menyiksamu. Pusatkanlah pikiranmu pada satu titik, yakni titik bebas. Bebaskan Eman. Bayangkanlah Tuhan mengganti 1000 kali lipat jaket hijaumu dengan yang lebih bagus. Bayangkanlah Tuhan mengganti 1000 kali lipat uangmu dengan jumlah yang lebih banyak. Bayangkanlah Tuhan mengganti 1000 kali lipat gadis manismu dengan yang lebih manis. Eman. Bayangkanlah Tuhan mengganti 1000 kali lipat tempat tinggalmu dengan yang lebih megah. Ya, istirahat Eman, istirahat. Istirahatlah barang satu hari saja Eman, atau berbaring berhayal, sebab berhayal adalah kebebasan dan itu lebih baik daripada duduk memeluk nasib yang buruk. Istirahatlah barang satu hari saja Eman. Kosongkan pikiranmu dari segala hal-hal yang menyiksamu Man. Pusatkan pikiranmu pada satu titik, titik bebas. Gue, tapi lu tetap cakep di mata gue. Ya, emang kacau kalau udah cinta. Lihat gigi lu kuning kayak emas berkilau. Emang kacau kalau udah cinta. Lihat jerawat lu oh kayak butiran. Bekas pelor. Tapi lu tetap cakep di mata gue. Tapi lu tetap cakep di mata gue. Emang aneh kalau udah cinta. Kentut lu di hidung gue kayak wangi parfum. Emang aneh kalau udah cinta. Batuk lu di kuping gue kayak nyanyian Waduhai. Hey, semua kejelekan lo. Kali itu lantaran udah maunya Tuhan, cuman aku yang gue tekenin ame lo denok. Obatin deh itu penyakit hecret-hecret lo. Blak-blakan aja gue kesel ame tuh penyakit yang rutin ngeganggu acara apel gue. Habis saban-saban kalau gue baru mau nyinyum, lo bilang sorry lantas pamit setor ke belakang. Denok obatin ye mencretnya, biar gue yang bayarin resepnya. Habisnya gue kesel banget ame itu penyakit yang sering ngeganggu acara apel gue. Seumur baru gue alami. Emang aneh kalau udah cinte, lihat gigi lo kuning kayak emas berkilau. Emang aneh kalau udah cinte, lihat jerawat lo